بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, gerhana matahari dan gerhana bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita adalah mengingatnya, mengambil pelajaran darinya, dan berpikir serta menjadikannya sebagai hal yang lebih memperbaik dari kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela kaum musyrikin, kaum kuffar yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُؤْرِضُونَ. Betapa banyak dari ayat-ayat di langit dan di bumi, mereka berlalu terhadap ayat-ayat itu, dan mereka dalam keadaan berpaling. Di kejadian-kejadian besar yang seperti ini, kita perlu berbekal dengan ilmu syar'i. Kita perlu mengenal dari polisan-polisan agama yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan menerangkan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah di dalam menyikapinya. Pembahasan yang dibahasakan dengan bahasa umum bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan adalah fenomena dari fenomena alam, ini adalah pembahasan yang kurang lengkap karena memang dia dari satu sisi pada setiap kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada setiap kejadian ada sebab-sebab terjadinya. Akan tetapi hal yang terjadi itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dengan keinginannya, masuk di dalam kekuasaannya, tidak ada yang keluar darinya. Iya, maka kita seharusnya di dalam membahasakan hal-hal yang seperti ini, kita sebut sebagai suatu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hal ini besar di dalam jiwa, perkara gerhana ini menjadi hal yang sangat diperhatikan. Adapun membahasakan dengan fenomena alam atau yang semisal dengannya, ini pembahasan yang tidak memberikan dampak rasa takut dan semisal dengannya. Padahal kita akan membaca sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya memang panjang, tapi di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga, hukum-hukum seputar gerhana. Saya akan bacakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dari riwayat Imam Muslim rahimahullah, dan hadisnya diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, tapi kita fokuskan dari konteks Imam Muslim, ditambah dilengkapi dari riwayat-riwayat yang lain. Dan hadis ini juga datang dari beberapa orang sahabat, karena penjelasan tentang hadis-hadis seputar gerhana ini ada di dalam banyak riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Khasafat asy-syams fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har." Kata beliau, telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas. Dikatakan al-khusuf dan dikatakan juga al-kusuf. Dan ini dua-duanya digunakan di dalam hadis dan maknanya sama. Untuk gerhana matahari dan gerhana bulan, dua-duanya boleh disebut dengan al-khusuf maupun al-kusuf. Walaupun ada sebagian ulama yang membedakan. Kata Aisyah, "Yauma mata Ibrahim ibnu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Dan kejadian gerhana di masa Nabi ini ketika Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Faqala an-nas innama inkasafat li mauti Ibrahim. Maka manusia berkata sungguhnya dia itu terjadi gerhana karena matinya Ibrahim. Maka ketika gerhana ini terjadi, faqama fazian yakhsha an takuna as-sa'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan penuh kekhawatiran. Beliau khawatir bahwa itu adalah hari kiamat. Iya. Maka ini awal dari hadis yang menjelaskan bagaimana kejadian gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di sini bagaimana ketika terjadi gerhana yang seperti ini ada kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan perhatian beliau yang sangat besar terhadap gerhana dan kekhawatiran beliau jangan sampai gerhana ini adalah adab. Dan ini sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telasyah juga di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di hari yang berangin dan berawan mendung, maka terlihat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekhawatiran. Beliau mondar-mandir. Dan apabila turun hujan, barulah kekhawatiran itu lepas. Maka beliau berkata, saya khawatir mendung itu tadi adalah adab yang akan ditimpakan kepada umatku. Karena telah disebut di surah Al-Ahqaf, bagaimana kebinasaan satu kaum, awalnya adalah mendung yang terlihat. Maka itu bukan sekadar fenomena alam. Bukan sekadar suatu kebiasaan. Tapi dia adalah ayat dari ayat-ayat Allah yang harus kita mengambil. Pelajaran darinya harus ada rasa takut. Karena itu dari kekeliruan besar terkait dengan gerhana ini, dijadikan gerhana sebagai suatu lahan untuk rekreasi, sebagai suatu proyek wisata, dan semisal dengan hal tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana ini beliau berdiri fazian penuh dengan kekhawatiran. Fa ba'atha munadiyan as-salata jami'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang yang meneriakkan as-salata jami'ah. Itu beliau ajak manusia untuk melakukan salat. Dan ini yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila gerhana itu terjadi. Beliau mengutus orang untuk meneriakkan as-salata jami'ah. As-salata, ini peringatan. Dan jadi perhatikan, mari kalian datang untuk melakukan salat dengan segera. Jami'ah, ini dilakukan secara berjamaah, secara bersama. Terdapat pensyariatan mengundangkan as-salata jami'ah untuk salat kusuf. Iya, dan ini yang disyariatkan di dalam salat gerhana. Diteriakkan as-salata jami'ah. Dan sepakat para ulama bahwa solat kusuf ini, solat gerhana, tidak dikumandangkan untuknya adzan dan tidak ada juga iqamatnya. Jadi, imam hanya berkata as-salata jami'ah. Mengumumkan kepada manusia. Kemudian dilakukan solat. Dan ini juga kelihatannya pada sebagian dari masyarakat kita ada yang memakai as-salata jami'ah di salat fardu. Dan ini penggunaan bukan pada tempatnya. Karena as-salata jami'ah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat gerhana. Dan terdapat bahwa salat gerhana itu disyariatkan secara berjamaah. Dan kaidah umum di pembahasan salat selain salat lima waktu, salat tatawu, bahwa sholat tatawu itu apabila disyariatkan, dikerjakan secara berjamaah, maka dia lebih afdal daripada dikerjakan sendirian. Lebih afdal daripada dikerjakan sendirian. Karena itulah, sebaiknya sholat gerhana ini dikerjakan secara berjamaah. Tapi kalau seorang tidak mampu untuk melakukannya, maka dia sholat sendirian. Karena memang syariat untuk sholat ini, syariat untuk sholat gerhana ini adalah karena terjadinya gerhana. Yaitu bermula dari awal terjadinya gerhana hingga selesai. hingga matahari kembali kepada kondisinya seperti biasa. Iya. Itu mungkin memakan waktu yang lama. Tergantung jenis gerhananya dan lama pertemuannya. Dan mungkin di perkiraan gerhana yang diprediksi akan terjadi hari Rabu mendatang, ini memakan waktu yang lama. Maka di waktu itu, ketika melihat gerhana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri dengan penuh khawatiran. Beliau khawatir terjadi hari kiamat. Maka beliau mengutus seorang meneriakkan as-salata jami'ah. Fakharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal masjid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid. Fakabbar wa saffa an-nas wara'ahu. Maka beliau bertakbir, Allahu Akbar. Memulai salatnya. Dan manusia bersaf di belakangnya. Manusia bersaf di belakangnya. Iya. Terdapat di dalam hadits ini kesegeraan Nabi melakukan salat gerhana. Ya, begitu gerhana terjadi segera dilakukan. Dan seperti sebagian orang, begitu gerhana lihat dulu mana gerhananya. Bagaimana? Ya, dengan bahasa seakan-akan itu adalah hal yang perlu dicermati sebagai suatu bahan rekreasi. Beliau segera melakukan salat. Kemudian beliau mulai dengan takbiratul ihram. Maka terdapat bahwa pelaksanaan salat gerhana ini sama dengan salat yang lainnya dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian disyariatkan di dalam salat gerhana ini bersaf. Seperti umumnya salat berjamaah, diluruskan saf itu. Sebab dikatakan di sini wasaffan nas wara'ah, dan manusia bersaf di belakangnya. Dan kaidah umumnya di dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamish shalah." Luruskanlah saf-saf kalian karena meluruskan saf itu dari kesempurnaan salat. Kemudian dikatakan di sini, beliau melakukan salat dan salatnya di globalkan di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "In kasafatish syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'atain." Terjadi gerhana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerhana matahari, maka beliau salat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salatnya. Kalau dalam hadis Aisyah ini dirinci, "Faqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah, jahara bi qira'atihi qadra nahwi suratil Baqarah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Beliau menjaharkan bacaannya. Kadar bacaan yang beliau baca seperti membaca surah Al-Baqarah. Ini rakaat yang pertama ya, bacaan yang panjang. Masya Allah, bacaan rakaat pertamanya seperti membaca surah Al-Baqarah. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa di dalam solat gerhana sama dengan solat berjamaah yang lainnya, imam di depan, makmum di belakang. Dan terdapat bahwa ketika imam sudah memulai takbiratul ihram, melakukan solat, maka bacaannya di rakaat yang pertama itu bacaan yang panjang. Terdapat sunnah hanya memperpanjang bacaan, karena gerhana itu, gerhana matahari hanya terjadi sekali di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberi contoh bacaan yang panjang. Tidak diberi contoh bacaan yang pendek. Padahal di kaidah umumnya di belakang salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yusalli falyukhaffif." Siapa yang salat, hendaknya dia peringan. "Fainna wara'ahu," karena di belakang dia ada al-marid, wad-da'if, wa dhal hajah. Ada orang yang lemah, ada yang sakit, dan ada orang yang memiliki hajat. Tapi bersama dengan itu, di sholat gerhani, beliau memperpanjang bacaan. Memperpanjang bacaan. Maka ini yang disunnahkan. Tapi kalau misalnya seorang imam di sebuah masjid, mereka lakukan sholat gerhana dan bacaannya tidak begitu panjang, sekadar mereka melakukan sholat gerhana, maka insya Allah ta'ala, itu tidak mengapa. karena dia telah menegakkan sebuah ibadah yang indah, melakukan sholat ketika gerhana. Nah, itu adalah salah satu kegiatan penting ketika terjadi gerhana, yaitu seorang mengerjakan sholat. Dan kita akan terangkan nanti dari amalan-amalan yang harusnya dikerjakan ketika gerhana tersebut. Dan yang paling pokoknya adalah memang sholat. Dan akan datang di dalam hadits Aisyah amalan-amalan yang lainnya. Baik. Jadi beliau memulai dengan bacaan yang panjang. Beliau jaharkan bacaannya seperti membaca surah Al-Baqarah. Katakan, hatta ja'alu yakhirun. Sampai di antara sahabat ada yang duduk. Saking panjangnya bacaan. Nah, ini enggak ada masalah. Imam memperpanjang bacaannya. Orang di belakangnya kalau misalnya tidak kuat berdiri, dia boleh mengambil kursi, duduk di atas kursi atau duduk di lantai. Begitu imamnya akan ruku, dia berdiri. Iya. Dan itu insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Kemudian dikatakan, ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. Kemudian beliau takbir. Lalu ruku dengan ruku yang panjang. Nah, di rakaat yang pertama ini, membaca surah Al-Fatihah, setelah itu membaca bacaan yang panjang. Kemudian setelah itu ruku. Ruku yang panjang. نَحْوَنْ مِمْ مَقَامَ. Lamanya semisal dengan beliau berdiri. Ya. Dan ini menunjukkan, disunnahkannya memperpanjang ruku. Disunnahkan untuk memperpanjang ruku. Dan disebutkan kadarnya seperti dia berdiri. Kemudian dikatakan, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Kemudian beliau angkat kepalanya, i'tidal, beliau membaca, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Sama umumnya ketika kita i'tidal. Tapi bedanya, ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَعَ كِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدَنَا مِنَ الْكِرَاءَةِ الْأُولَى. Beliau berdiri lagi lalu membaca dengan bacaan yang panjang, tapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Nah, di sini perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat lima waktu, sholat secara umum. Kalau sholat secara umum setelah i'tidal kita turun untuk apa? Untuk sujud. Tapi ini tidak. Setelah i'tidal, baca lagi surah Al-Fatihah. Baca lagi dengan bacaan yang panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bacaannya tidak sepanjang bacaan di yang pertama. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِمْ مَقَامَ. Kemudian beliau takbir, lalu ruku dengan ruku yang panjang seperti beliau berdiri. هُوَ أَدَنَا مِنْ رُكُوعِ الْأَوَّلِ. Tapi lebih pendek dari rukunya yang pertama. ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Kemudian beliau berkata, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. Lalu beliau turun sujud, lalu beliau sujud dua kali sujud. ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكَعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. Kemudian beliau kerjakan pada rakaat yang kedua seperti itu juga. حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. Sampai sempurna 4 ruku, 4 sujud. Jadi kesimpulannya, sholat gerhana itu adalah sholat terdiri dari dua rakaat. Terdiri dari dua rakaat. Tapi dua rakaat ini 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Rakaat pertama rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali. Dan rakaat yang kedua rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali. Inilah sholat gerhana. Kata Aisyah, "Ma raka'tu ruku'an qat wa la sajadtu sujudan qat kana atwala minhu." Kami tidak pernah ruku dan sujud yang lebih panjang daripada itu. Iya. Kemudian di kelanjutan hadis disebutkan bahwa Rasulullah setelah itu berdiri. Dan beliau berdiri, "Fansarafa hinan saraf wa qad adatish syams." Beliau berdiri ketika beliau selesai dan matahari sudah kembali seperti kondisi pertamanya. Ini penjelasan tentang akhir gerhana. Karena gerhana itu namanya sholatul kusuf, sholat gerhana, sholat disebabkan adanya gerhana. Jadi sepanjang gerhana masih ada, disyariatkan sholat. Kalau misalnya imamnya dia sudah berdiri panjang rakaat pertama, ya, naik lagi rakaat kedua, baru di awal. Setelah itu datang orang memberitahu bahwa gerhananya sudah selesai. Maka di sini imam tidak memperpanjang bacaan lagi. Dia sekadar menyelesaikan sholatnya, kemudian salam, lalu khutbah, selesai. Iya. Jadi memperpanjang bacaan itu sekadar terjadinya gerhana. Sekadar terjadinya gerhana. Jadi setelah sholat, dikatakan, ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ بِالنَّاسِ. Lalu beliau berdiri, kemudian berkhutbah kepada manusia. Terdapat bahwa pada saat terjadi gerhana, ada sholatnya dan ada khutbahnya. Namun khutbah di sini tidak disebut seperti khutbah Jumat, naik ke atas mimbar, dan sebagainya. Boleh saja seorang yang selepas sholat gerhana kemudian berkhutbah menyampaikan pesannya kepada manusia, dia berdiri saja. Karena maksudnya, seperti yang disebut di sini, fahamidallaha wa athna alihi bimahu ahlu. Maka Nabi memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pantas dengannya, dengan pujian yang semestinya. Thumma qala amma ba'du. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, amma ba'du. Ya, dan amma ba'du ini adalah kalimat yang dibawakan untuk memasuki khutbah. Ya, sebelum saya masuk kepada khutbah, masih ada satu poin terkait dengan perempuan. Ya, perempuan boleh hadir sholat berjamaah, sholat gerhana di masjid. Dan kalau mereka ingin sholat sendiri di rumah, telah kita terangkan bahwa sholat gerhana boleh dilakukan sendirian, boleh dilakukan secara berjamaah. Tapi untuk sholat tatawu yang disyariatkan berjamaah, itu lebih afdal dilakukan berjamaah daripada sendirian. Kecuali perempuan. Afdalnya untuk perempuan adalah di rumah. Karena sholat wajibnya saja, afdalnya di rumah. Tapi kalau dia ingin ke masjid, tidak boleh dilarang. Tapi apabila ingin ke masjid, sholat gerhana karena mungkin lebih mudah sholat dengan bacaan imam, maka itu adalah alasan yang mungkin saja terjadi pada seseorang. Jadi setelah Rasulullah SAW memulai khutbahnya, beliau puji Allah, lalu beliau berkata ma ba'du, beliau berkata, ayuhan nas, innama syamsu wal qamar ayatani min ayatillah. Wahai sekalian manusia, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Wa innama la yankhasifani limauti ahadin minan nas wala lihayati. Dan ketahuilah bahwa matahari dan bulan ini tidak gerhana, tidak terjadi gerhana padanya karena kematian siapapun dari manusia, dan tidak pula hidupnya siapapun dari manusia. Iya. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan tentang akidah yang benar, tentang keyakinan benar yang hak, bahwa gerhana itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Bukan karena ada yang hidup, ada yang meninggal. Kata beliau, walakinnahuma min ayatillahi yukhawwifu bihima ibadah. Tapi keduanya dari ayat-ayat Allah yang Allah membuat hamba-hambanya takut dengannya. Ini gerhana matahari dan bulan adalah untuk membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan untuk dijadikan sebagai bahan rekreasi, sebagai apa namanya, memandang dari keindahan alam dan sebagainya. Tapi dia adalah untuk membuat seorang itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhawwifu bihima ibadah. Allah membuat hamba-hambanya takut dengan hal tersebut. Wa innahum kanu yaquluna inna asy-syamsa wal qamar la yakhsifani illa limauti 'adzim. Adapun kaum musyrikin, mereka berkata bahwa matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana pada keduanya kecuali karena ada seorang yang besar meninggal. Nah, ini dibantah keyakinan kaum musyrikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban seorang yang berilmu, kewajiban seorang penasihat, kewajiban seorang yang rahmat kepada umat ini. Kalau dilihat ada hal yang keliru, diluruskan. Ketika ada yang menyangka bahwa gerhana ini karena matinya anak beliau Ibrahim, maka Nabi terangkan bahwa itu adalah keyakinan yang keliru. Bahkan itu adalah keyakinannya kaum musyrikin. Iya. Maka keyakinan-keyakinan yang keliru ini harus diluruskan. Dan dikembalikan kepada makna yang diinginkan oleh syariat. Dan banyak dari manusia di dalam gerhana punya ritual-ritual, kadang melakukan hal-hal yang hal-hal tersebut bertentangan dengan makna agama. Tidak membawa seorang itu untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apa kewajiban kita ketika terjadi gerhana? Kata Rasulullah, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا. Kalau kalian melihat gerhana tersebut, matahari atau bulan, hendaknya kalian bertakbir. Ya. Jadi tampak di sini bahwa gerhana matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah suatu hal yang dikatakan semata fenomena alam. Ada ini penyakit ya pada sebagian manusia, orang-orang yang kurang keimanannya kepada Allah, bahkan orang-orang yang kadang dia tidak meyakini akan adanya yang mencipta. Ketika terjadi gempa, oh ini pergeseran lempengan-lempengan bumi. Ketika terjadi tsunami, oh ini begini dan begitu. Ya. Selalu dia sandarkan kepada semata fenomena alam. Dan ini keliru yang sangat besar. Kita tidak mengingkari adanya sebab dan akibat, penyebab-penyebab terjadinya suatu, proses terjadi suatu. Itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Tapi harus diketahui bahwa hal-hal yang seperti itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghendakinya terjadi, disandarkan kepada hal tersebut. Dan itu pokok yang harus diingat. Karena itu di bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak ada kalimat kecuali menjelaskan matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apabila kalian melihatnya, maka bertakbirlah, itu lakukan salat. Dan terdapat bahwa apa yang dihitung oleh ahli hisab, ahli falak di dalam gerhana itu bukan ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah kalau kita melihat gerhananya. Ucapan ahli hisab, ahli falak itu pendekatan. Ya mungkin mereka benar dan mungkin mereka keliru. Dan itu bukan dijadikan sebagai dasar untuk sholat gerhana. Jadi kalau misalnya hari Rabu besok, ketika mau melakukan sholat gerhana, jangan karena sudah diumumkan gerhana itu diprediksi akan terjadi jam 6:19 misalnya, dan berakhir jam sekian misalnya, itu prediksi namanya. Dan bukan itu ukuran melakukan sholat gerhana. Ukurannya kata Nabi, fa'ida ra'aitumuhuma. Kalau kalian melihat gerhana itu ukurannya. Apabila kalian melihatnya, bukan menghitungnya, bukan menghisapnya. Melihat. Ya kalau ada yang melihat langsung, atau sudah terlihat dari sumber yang terpercaya, maka dilakukan sholat gerhana itu. Iya. Fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Ini kabbiru terkait dengan masalah sholat tadi. Dan sudah kita terangkan tentang kaifiat sholat gerhana secara ringkas. Kemudian kata beliau, wada'ullah, dan berdo'alah kepada Allah. Ini kewajiban yang kedua. Atau ibadah yang kedua ketika terjadi gerhana. Berdo'a kepada Allah. Kita banyak berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Watasaddaqu, amalan yang ketiga, dan bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Diperintahkan kita di hari tersebut bersedekah. Nah, ini doa dan sedekah, dua amalan yang sangat agung dari hal yang menolak musibah dan adab dari manusia. Dalam sebagian riwayat dikatakan fazza'u ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana itu, maka bersegera kalian dengan cepat, diringin dengan kekhawatiran untuk melakukan salat. Dalam sebuah riwayat fasallu hatta yufarrijallahu ankum. Salatlah kalian sampai diberikan kelapangan untuk kalian. Perhatikan bahasa-bahasanya. Sampai diberikan kelapangan. Seakan-akan ini musibah yang menimpa. Ya. Beda dengan sebagian manusia ketika terjadi gerhana. Ya, kerjanya duduk saja. Menikmati. Seakan-akan sudah berlalu sedemikian rupa. Di riwayat yang lain, kata beliau, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَ شَيْئًا فَزَّعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana itu, maka bersegeralah kalian untuk zikir kepada Allah. Ini juga dari amalan, mampu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadu'aihi, berdoa kepadanya. Wastighfarihi, dan banyak beristighfar. Memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian, ini dari amalan-amalan yang disyariatkan. Dan bersedekah di sini dari hal yang sangat agung. Sampai di sebagian riwayat Nabi memerintah pada saat gerhana untuk membebaskan budak. Dan ini membebaskan budak bukan sedekah yang sederhana. Mengeluarkan banyak dari harta. Iya. Karena perkara-perkara besar itu ditolak dengan amalan besar. Amalan yang diharapkan agungnya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagian riwayat, ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. Kemudian Nabi perintah mereka untuk berlindung dari siksaan di alam kubur. Berlindung dari siksaan di alam kubur. Ini bentuk-bentuk dari kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana amalan yang beliau tuntunkan pada saat terjadi gerhana ini. Kemudian di hadits Aisyah ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di kedudukannya beliau melihat segala sesuatu. Beliau melihat neraka. Sebagiannya telah memakan sebagian yang lain. Sehingga Nabi waktu itu terlihat mundur karena beliau tidak melihat suatu hal yang lebih mengerikan daripada neraka itu. Beliau melihat Ibnu Luhai. Ya, Ibnu Luhai ini dia yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan di dalam neraka. Dan ada pemilik mihyan yang mencuri di musim haji. Ini juga dilihat di dalam neraka. Dan dilihat pula seorang perempuan dari Bani Israel yang memiliki kucing. Dia ikat, dia diberi makan sampai dia mati. Ini disebut di dalam neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ. Saya lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Perempuan menjadi penghuni kebanyakan neraka. Kata beliau, bikufrihunna, karena mereka kafir. Ada yang berkata, ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, bikufril ashir, wa bikufril ihsan. Dia kafir kepada suaminya, kafir terhadap kebaikan. Andai kata salah seorang dari kalian berbuat kepadanya kebaikan selama setahun, kemudian dia melihat sesuatu darinya, maka dia akan berkata, saya tidak melihat dari engkau kebaikan sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah surga. Dan beliau sebutkan bagaimana keindahan surga itu. Dan dikata beliau ambil sebuah angkut dari surga itu, kemudian diambil oleh Rasulullah, dimakan oleh para sahabat, maka tidak akan tersisa dunia ini lagi. Mereka tidak akan lagi ada selera untuk hidup. Kemudian disebut dari fitnah kubur, fitnah Masihid Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seorang itu di alam kubur, bagaimana ditanya. Ini semuanya dari hal-hal yang diingatkan oleh Rasulullah di khutbah beliau setelah gerhana. Inilah maksud-maksud dari syariat kita. Dan pokok yang diinginkan oleh syariat di pelaksanaan ketika terjadi gerhana ini. Maka gerhana itu karena dia adalah tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia adalah suatu kejadian yang dikhawatirkan di belakangnya ada musibah yang datang, maka seorang khawatir terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Banyak berzikir mengagungkan dan membesarkan Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini beberapa ulasan dan pembahasan yang terkait dengan gerhana, ibadah yang patut untuk kita tegakkan di dalamnya berupa salat, doa, zikir, istighfar, sedekah, berlindung dari adab kubur. Iya. Dan pokoknya bahwa dari maksud agung di dalam agama ini adalah yukhawwifu bihima ibadah. Allah membuat hamba-hambanya itu takut dengan gerhana matahari dan bulan ini. Perhatikan predikat hamba-hambanya. Ya, carilah makna penghambaan di sini. Kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Nah.